kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala yang memberikan kita kesenangan dan kemudahan untuk kita berkumpul sekali lagi pada malam ini untuk kita membaca dan menelaah hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita digolongkan sebagai pengikut-pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cinta kepadanya, dan juga sebagai mereka-mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan dengan itu semoga kita akan menang dengan kemenangan yang besar sebagaimana perintah ataupun janji Allah kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Artinya, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah kata-kata yang tepat, qawlan sadida, kata-kata yang benar. Semoga Allah SWT akan memperbaiki amalan-amalan kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang besar. Jadi ini selalu kita dengar dalam khutbah, khutbah Jumaat atau khutbah hajah dan sebagainya. Tetapi sebenarnya penghayatannya lah yang masih lagi perlu kita perbaiki, iaitu bertakwa kepada Allah, kata kata yang benar, bercakap yang benar. Bercakap yang benar ni memang sebenarnya susah. Cakap yang benar ni cuma senang bila apa? Bila tidak ada yang menyakiti kita, tidak ada perkara yang akan memberi mudarat kepada kita. Yang ini kalau kita masih dalam comfort zone, memang senang nak cakap benar. Tapi bila kita kena perkara yang tertentu diuji, maka ketika itulah berkata benar itu adalah satu perkara yang besar. Mungkin lagi susah daripada solat, mungkin lagi susah daripada puasa. Berkata benar dalam keadaan tertentu, dan Allah SWT menghendaki kita untuk berkata benar seterusnya secara istiqamah. Tetapi ganjarannya amat besar. Ganjarannya apa? Amalan-amalan kita akan diperbaiki, urusan kita akan diperbaiki, akan diislahkan. Dan ini sebenarnya satu perkara yang amat seorang Islam tu memerlukan. Amalan-amalannya, keadaan dia diperbaiki. Kemas saja, mudah. Dan memang tak ada perkara yang mudah melainkan perkara yang dimudahkan oleh Allah SWT, melainkan apa yang dimudahkan oleh Allah SWT. Dan oleh kerana amalan-amalan kita tu sentiasa ada yang baik, sentiasa juga ada yang tidak baik. Macam mana kita cuba pun tentu akan ada perkara yang tidak baik atau kurang baik. Maka disitulah Allah SWT mengatakan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita, dosa-dosa yang besar atau dosa-dosa yang kecil. Tapi syaratnya bertakwa kepada Allah, cuba dan berkata benar, laku benar. Dan dalam rangka apa? Dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi taat ni sebenarnya satu perkara yang, satu perkataan yang sebenarnya perlu juga kita ingat kembali dan kita tadabbur. Apa beza taat dengan lakukan saja? Apa beza orang yang solat dengan orang taat? Tak semua orang yang solat tu orang yang taat. Taat tu lebih lagi maknanya daripada hanya melakukan perkara yang tertentu sebagai ritual saja. Taat artinya, taat tu mudah dilakukan jika benda tu mudah dilakukan. Jika tidak apa ni melawan hawa nafsu. Taat tu akan menjadi payah, akan barulah kita katakan perkara yang, satu perkara yang besar, apabila sekali lagi ia menguji akan keimanan kita. Bila kita dapat tahu bahawa perkara ini adalah haram dan kita memang suka nak lakukan, ketika itu apakah kita masih nak taat untuk tinggalkan perkara yang haram tersebut? perkara yang memang kita tak suka buat, misalnya kita dah memang tak sukalah buat maksiat-maksiat macam kata kotor lah, misalnya dah tak suka cakap-cakap kotor, dulu selalu, sekarang dah tak suka, sekarang dah biasa, dah mudah, tak ada masalah kan. Tapi untuk orang yang belum lagi mudah baginya untuk tinggalkan kata-kata yang kotor, bohong dan sebagainya, perkara itu susah. Begitu juga solat, ada orang mudah aja nak solat, nak taat pada Allah, solat no problem, berapa banyak pun boleh, Ramadan berapa rakaat pun boleh, tak payah nak bincang lah 28 ni semua, tak ada masalah bagi dia, tak ada. Tetapi untuk orang yang belum lagi ikat nafsu dia, tekan nafsu dia untuk solat yang wajib tu, bagi dia susah nak taat kepada Allah SWT. Dan sebenarnya kalau kita lihat kembali, setiap individu itu diuji, diuji dari segi mana, dari segi bagaimana dia mengawal nafsunya dan bagaimana dia beramal dengan ilmunya. Semakin tinggi ilmunya, semakin banyak yang harus dia bertakwa lah, semakin banyak yang harus dia jaga, dan sebagai dan lebih banyak lagi taat yang harus dilakukan. Tetapi insya-Allah kita minta kepada Allah SWT setiap hari ya, setiap malam, untuk dijadikan sebagai hamba-hamba yang bertakwa dan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dan semoga pada malam ini insya-Allah kita akan dengar hukum ahkam yang mungkin kita tidak pernah dengar, dan kita usahalah untuk mengamalkannya, ataupun setidaknya kita berazam nak amalkannya jika tiba masanya. Baik, kita telah membaca pada minggu lepas tentang bab luqata. Luqata ni bahasa Arab, terjemahannya adalah harta yang hilang dari pemiliknya, dijumpai oleh orang lain. Dan kita telah katakan bahawa barang yang hilang itu ada tiga macam. Ada tiga macam. Yang pertama, jika ia adalah emas dan perak berharga, barang yang berharga, maka yang demikian kita boleh ambilnya, simpannya, tapi dengan syarat kita umumkan kepada orang. Moga-moga kita berjumpa dengan pemiliknya. Dan kita tidak terangkan berapa banyak, apa sifatnya, tetapi kita cuma terangkan secara mujmal, secara umum saja. Dijumpa sekian-sekian di dalam bekas sekian-sekian, okey, ataupun yalah, kemudian ada orang datang, dia akan terangkan, kalau dia tuan dia, dia akan terangkan berapa banyak dan sebagainya. Cuma itu satu jenis barangan yang hilang. Yang kedua, jika dia adalah binatang, dan binatang ada dua, sama ada yang boleh memelihara dirinya sendiri seperti unta, lembu, ataupun yang tidak boleh menjaga, memelihara dirinya sendiri daripada kerosakan seperti kambing, ayam dan sebagainya. Jika kita jumpa barang-barang yang boleh ataupun binatang yang boleh memelihara dirinya, maka kita tinggalkan sudah. Kita tinggalkan, tuannya akan akan mencarinya dan jumpa insya-Allah. Adapun binatang-binatang yang mungkin akan rosak, mungkin akan hilang, akan binasa, jika kita tidak ambil, maka kita ambil. Maka kita ambil. Dan sama juga kita pelihara dia dan kita umumkan kepada orang lain untuk mencari tuannya. Jika tidak jumpa selama setahun, selama setahun, dan bukanlah mesti tiap-tiap hari, dan tidak juga mesti tiap-tiap minggu, tetapi mengikut keadaan. Mungkin pada awal-awal tu selalulah, kalau mungkin tiap-tiap hari, tiap-tiap hari, kalau setiap minggu, setiap minggu, kemudian lepas tu sebulan sekali, dua bulan sekali, hingga akhir tahun. Jika tidak datang tuannya, kita boleh sedekahkan, kita boleh ambil, kita boleh jual dan sebagainya. Cuma dengan syarat hartanya ataupun harganya tadi yang kita dah keluarkan tadi, ataupun yang kita tak keluarkan, kita berikan pada orang lain, kita kena nilai agak-agak berapa harganya, kita bersedia. Jika tuannya datang untuk mengambilnya kembali, mendakwa bahawa dia adalah dirinya, maka kita kena kembalikan harganya ataupun barangnya sendiri. Cuma kita tak tahu, saya tak ingat kita dah terangkan apa hukum mengambil barang yang hilang ini. Adakah dia wajib ataupun dia sunat ataupun dia mubah saja, nak ambil boleh, tak nak ambil boleh. Kalau ambil pun tak dapat pahala apa-apa. Jadi kalau kita lihat zahir hadis ini, zahir hadis ini atau hadis yang kita baca minggu lepas, seolah-olah macam macam wajib. Jadi Nabi SAW seolah-olah suruh mengambilnya dan mengumumkannya, i'rifa, perintah. Dan jika tidak selama setahun untuk umumkannya, kenalkan dia pada orang ramai, iklankannya. Jadi sebab tu ada ulama yang agaknya kata wajib, tapi yang benar insyaAllah tidak wajib. Tidak wajib kita mengambil barang-barang tersebut, tetapi hukumnya sunat, hukumnya sunat. Jika tidak ada apa-apa soalan, kita teruskan kepada hadis yang baru atau kitab yang baru, iaitu kitab wasiat, kitab wasayah. Dalam masa Arab tu, kitab wasayah tu jamak atau plural daripada wasiat. Apa itu wasiat? Wasiat adalah, kalau dari segi bahasa, adalah perintah. Wasiat dari segi bahasa, perintah. Jika seseorang itu telah mewasiatkan seseorang yang lain, artinya dia telah memerintahkan orang yang lain. Sebagaimana dalam Al-Quran, wasaina biha Ibrahim, wasaina wa wassa bihi Ibrahim banihi wa Ya'qub, ya baniya inna Allah astafa lakumud din. Dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu, iaitu kalimat tauhid, kepada anak-anaknya dan juga Ya'qub, bahawa Allah SWT telah memilih, inna Allah astafa lakumud din, Allah SWT telah memilih untuk kamu satu agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Jadi itu wasiat Ya'qub, Nabi Ya'qub, Nabi Ibrahim kepada anak-anak mereka. Dan wasiatnya adalah tauhid, hendaklah mereka mati dalam tauhid. Wasiatnya adalah Islam. Jadi itu sebenarnya adalah perintah, memerintahkan anak-anaknya untuk memeluk Islam dan mati dalam Islam. Tetapi dari sudut syariat, dari sudut fiqh, artinya lebih mendalam lagi. Bukan sebarang perintah, tapi perintah yang berkenaan dengan harta, dan ia berkenaan dengan seorang yang, ia hanya berlaku apabila seorang itu mati. Apabila seorang itu meninggal dunia, baru perintah itu dijalankan. Kalau belum lagi meninggal dunia, belum boleh dijalankan. Itu yang dinamakan wasiat. Wasiat menurut syariat, dia bersifat khusus untuk mengurus atau mengelola harta setelah meninggal dunia. Jadi ada kena dengan harta, dan waktunya adalah selepas meninggal dunia. Jadi wasiat ini, kita selalu kalau lihat kitab ni dia selalu cakap pasal dalil dia. Mula-mula dah terangkan apa tu wasiat, dia terangkan dalil dia. Daripada mana dalil wasiat? Dia cakap wasiat tu daripada Al-Quran, daripada As-Sunnah, dan daripada Ijma'. Ijma' semua umat di segala tempat dan segala zaman. Daripada Quran, ayat tadi yang kita baca. Dan daripada Sunnah, hadis-hadis yang akan kita baca. Daripada Ijma', tidak ada ulama pun, bahkan tidak ada manusia pun daripada orang Islam yang mengingkari bolehnya kita wasiat, bolehnya kita berwasiat. Dan wasiat ini, kita baca lagi sikit, termasuk sebahagian daripada kebaikan-kebaikan Islam, kecantikan Islam, antaranya adalah berwasiat. Kerana apa? Kerana Islam memberikan bahagian kepada pemilik harta daripada harta bendanya, dan pahalanya dan balasannya kembali kepada tuan punya harta. Dia macam ni, kalau kita lihat seorang itu, bilakah dia boleh beramal? Betul-betul lah, kalau bila dia beramal? Ketika dia masih hidup. Itulah waktu dia untuk amal. Waktu amal adalah waktu hidup. Dan waktu hidup tu dia beramal, dan sepatutnya apabila dia meninggal dunia, dah putuslah tempoh ataupun waktu beramal, dah tak ada waktu amal lagi. Bila dia meninggal dunia saja, dah tak ada amalan. Dia tidak boleh beramal ketika dia di dalam kubur, kan? Dan Allah SWT, kerahmat atau rahmat Allah SWT kepada hamba-hambanya, Allah jalankan pahala untuk seseorang hambanya tadi selepas daripada dia meninggal dunia. Daripada dia dalam masih hidup lagi, diteruskan pahalanya sampai dia meninggal dunia, walaupun ketika itu dia tak boleh beramal lagi. Tetapi kerana amalannya pada waktu hidup, dia dapat pahala terus sampai selepas dia mati. Dan dalam waktu hidup ni pula berkenaan dengan harta, dengan harta benda. Waktu dia hidup, dia diberi nikmat harta, mewah lah, dia mempunyai harta, dia boleh belanja, dia boleh apa semuanya. Apabila dia meninggal dunia, harta yang sama tu walaupun dia tidak boleh pakai lagi, dia boleh pakai sebenarnya untuk kegunaannya di akhirat. Maknanya dia wasiatkan selepas dia mati, harta ni jangan kasi orang lain untuk pakai, tapi untuk sekian, sekian, sekian, sedekah untuk fulan, sedekah untuk fulan, sedekah untuk fulan. Dan semua harta tadi atau kebajikan daripada hartanya berterusan hinggalah dia meninggal dunia. Jadi tentu sekali, oleh kerana itu ramai yang nak wasiat, kerana apabila orang nak meninggal dunia, waktu tu baru dia tahu bahawa amalan dia tak cukup. Waktu dia hidup, cukup, amalan dia dah bagus, dah cukup. Bila dia nak meninggal dunia, baru dia tahu lagi berapa hari je nak tinggalkan dunia ni, nak masuk ke alam akhirat. Waktu tu memang dia takut. Jadi apa yang tinggal ketika itu? Amalan dia dah tak boleh buat. Orang tak boleh amalkan untuk dia, tak boleh solat untuk dia, kan? Tak boleh zikir untuk dia, tak boleh puasa untuk dia. Jadi yang tinggal apa? Harta dia. Kalau doa pun, kalau orang nak doa untuk dia, dan doa pun doa yang ikhlas, doa yang kalau dibayar apa semuanya, tak ikhlas takkan sampai, kan? Dia tak guna lagi yang lain melainkan harta. Dan harta tu siapa punya? Dia punya. Nak ikutkan dia meninggal dunia, bukan dia punya lagi. Tetapi kalau dia wasiat, harta tu seolah-olah macam dia punya juga, macam milik dia lagi. Jadi itu je yang tinggal. Sebab tu orang suka wasiat. Sebab tu orang suka wasiat, dan memang Islam suka kita berwasiat. Cuma masalahnya, orang yang apabila dah panik nak meninggal dunia, dia kalau boleh nak wasiat semua harta dia, berbanyak dia ada, semua dia nak, satu sen-satu sen semua dia nak wasiatkan. Kalau boleh semua jadi, tukar jadi, convert jadi pahala. Kita mungkin tak perasan lah, tapi orang nak meninggal dunia, kalau dia tahu lah betul-betul nak meninggal, lagi satu jam ke, lagi satu hari, dua hari, orang dah, doktor dah cakap, lagi sebulan dia hidup, tengok apa dia buat. Mesti dia akan kelam kabut, nak apa ni, nak buat baik, nak apa semuanya, dan kemungkinan besar dia nak wasiatkan. Baik, jadi itu adalah kecantikan Islam. Dan dia akan terangkan, Islam akan terangkan, bahkan telah menerangkan syarat-syaratnya, detail tentang wasiat ini. Dan selain daripada itu, wasiat merupakan, okey, ini sudah diterangkan, semua hadis qudsi yang ada dalam kitab itu. Kerana itu telah disebutkan firman Allah dalam sebahagian hadis qudsi, wahai anak Adam, aku menjadikan bagimu bahagian daripada hartamu ketika rohmu hendak keluar dari tengkorokmu, agar aku dapat membersihkan dan mensucikan dirimu dengannya. Jadi Allah SWT memberitahu kepada anak Adam bahawa Allah telah berikan dia harta yang boleh dia manfaatkan setelah dia meninggal dunia. Untuk apa? Untuk membersihkan dan mensucikan dirinya. Jadi pahala, kalau ada banyak dosa, boleh cucikan dosa dia. Kalau ada sikit pahala, tambahkan pahala, tambahkan pahala. Baik. hadisnya daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma hafu imri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wasiyyatuhu maktubatun. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, tidak selayaknya untuk seseorang Muslim yang mempunyai harta dan dia ingin mewasiatkan harta tersebut dan dia masih hidup semalam atau dua malam, melainkan wasiatnya itu sudah harus tertulis di sisinya. Jadi lafaz hadis ini lain sikit eh. Dalam bahasa Arab ada tambahan, yabitu lailatan au lailatain illa wasiyatu maktuban indahu. Ada tambahan sebenarnya. Jadi maksud dia, Nabi SAW kata apa? Tidak patutlah untuk seseorang yang ada harta yang dia nak wasiatkan, tetapi dia tidak wasiatkan, dia belum tulis lagi, dia tidur dia belum tulis lagi. Kemudian di dalam riwayat Muslim, qala Ibn Umar, fa wallahi ma marat alayya laylatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dhalik illa wa indi wasiyyati. Ibn Umar berkata, dia meriwayatkan hadis tadi, dia berkata, demi Allah, tidaklah aku melewati satu malam pun semenjak aku mendengar sabda Rasulullah SAW tadi, melainkan aku telah menulis wasiat aku. Ila indi wasiyati, melainkan wasiat aku dah ada pada aku. Setiap malam dah ada wasiat dia, selalu dia update lah wasiat dia. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi di dalam hadis ini, di dalam hadis ini ada satu galakan. Sekurang-kurangnya apa? Galakan untuk seseorang berwasiat. Berwasiat. Sebab orang tak tahu bila dia akan meninggal dunia, besok ke, lusa ke, atau bila saja. Dan kalau dia dah meninggal dunia, hartanya jadi rebutanlah, jadi pusaka. Pusaka lah, jadi faraid. Tetapi kalau dia dah wasiat, ini untuk fulan, ini untuk orang ini, ini untuk orang ni, harta tadi tidak boleh dikacau. Di dalam hadis ini tidak diterangkan berapa banyak kita boleh wasiatkan, berapa banyak kita boleh wasiatkan, semua ke, separuh ke, satu ke tiga ke. Cuma ada apa? Ada satu pensyariatan menulis wasiat. Dan kita kalau lihatlah di sini, apabila dia meninggal dunia, orang akan periksa kan barang-barang dia semuanya kan, laci dia ke, kitab dia ke, apa semuanya, katil dia apa semuanya. Kalau jumpa wasiat tu, kalau jumpa wasiat tu, kalau ikut hadis ni, boleh diamalkan ataupun tidak? Cuma sekadar kertas saja, aku wasiatkan gini gini gini gini. Ha? Perlu pergi lawyer ke apa ke? Ada saksi ke perlu tulis wasiat? Tak ada kan? Tak ada. Kalau setiap malam nak panggil lawyer, nak panggil saksi, tak boleh lah eh? Jadi menunjukkan, dan Nabi SAW suruh, bila suruh buat ni, galakkan kita buat macam ni, menunjukkan bahawa ia boleh diamalkan. Ia boleh diamalkan. Cukup dengan bukti bahawa ini adalah tulisan si mati, cukup. Tak perlu saksi. Sama juga kalau boleh dibuktikan ini adalah si mati punya. Tapi sekarang kalau dengan lawyer, dengan apa semua, lagi bagus. Kalau ada saksi, lagi bagus. Bahkan sebenarnya wasiat ni tak semestinya dengan tulisan. Tidak semestinya dengan tulisan. Boleh dengan perkataan saja. Dia panggil 2-3 anak dia, okey, kalau aku mati, kebun yang kat sana tu, bagilah pusaka. Tetapi yang kat situ tu, bagilah kepada fakir miskin, jualkan dan sebagainya. 2-3 orang je dengar kan, yang lagi 5 adik-beradik tak dengar, tak apa. Kita tak dengar pun, tak syarat. Cukup yang saksi itu menjadi saksi bahawa benar-benar bapanya atau ibunya atau siapanya telah mewasiatkan demikian, telah mewasiatkan demikian, dan mahkamah syariah terima. Mahkamah syariah terima. Tapi kalau macam tak ada saksi pergi mahkamah, semua dia terima ke? Sebenarnya itulah zaman sekarang. Ini zaman zaman sekarang. Kita tak tahu ikut undang-undang atau mahkamah mahkamah bukan Islam lah. Yang terima atau tak terima, Allah Alam, saya tak tahu. Tapi kalau ahli waris setuju tidak mempertikaikan bahawa ini adalah wasiat yang si mati ini, maka tidak ada masalah. Tahu kenapa? Sebab harta ini asalnya untuk siapa? Untuk dia, untuk mereka ni ahli waris. Kan? Jadi mereka yakin ini wasiat dan mereka tidak mempertikaikan, mereka rela. Ini sebenarnya harta aku, sebahagian daripadanya, harta dia, harta dia, harta dia. Dan mereka ingin menunaikan wasiat bapanya ke ibunya, maka bolehlah. Tak ada kena-mengena dengan mahkamah. Betul tak? Yang masalah dia bila ahli waris yang mempertikaikan. Itu yang jadi pasal. Siapa ni dia nak kasih ni? Kita tak pernah tahu pun bapak kita kenal dia. Rupanya nak kasih orang tu. Oh, dia ada nak angkat, tak tahu pun dia nak angkat, ada nak angkat. Banyak pula tu tamak dah datang. Itu barulah ada cerita, barulah nak pergi mahkamah, barulah nak selesaikan. Tapi kalau tak ada, kalau semua ahli waris bersetuju, memang tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Dan ingat, hukum menunaikan wasiat wajib. Wajib, bukan sunat. Wajib. Kerana apa? Itu adalah hak si mati. Adalah hak si mati. Kerana harta itu sebenarnya adalah hak dia. Dia wasiatkan ketika dia hidup, ketika akan dia waras, maka itu hak dia. Pahala tu pahala dia sebenarnya. Awak kalau tak berikan, awak telah menganiaya si mati. Dan apa lagi dosa yang kalau boleh kita lakukan melainkan daripada apa? Dahlah bergaduh ketika tu, lepas tu tak jalankan wasiat dia, dosa besar ni apa punya waris. Baik, jadi cukup dengan tulisan ataupun dengan perkataan, itu hukumlah, tu tambahan. Baik, isi wasiat, isi wasiat tadi, apakah ia perlu dengan wasiat tu? Kalau kita nak lakukan, bagaimana kita nak tulis wasiat? Adakah dia ada format tertentu dan sebagainya? So and so. Jadi kalau dia cakap paling mudah punya wasiat, 1/3 daripada hartaku aku wasiatkan, aku apa ni, sedekahkan kepada masjid, dah lah. Dia tak payah nak berapa banyak, tak payah. Dia kalau kasi by fraction cukup, by portion dah cukup dah. Itu satu. Cuma yang saya maksudkan ni, format dia ada, format dia wasiat dia tu, harta yang dia nak berikan tu mestilah kepada ketaatan ataupun perkara yang mubah, yang halal. Itu penting. Bukan wasiat kepada tempat maksiat. Ataupun wasiat, ini duit untuk apa tu, misalnya lah, untuk perniagaan yang haram ataupun ada syubhat, maka yang itu tak sah. Bahkan haram kita laksanakan, tertunaikan. Itu yang penting. Kemudian mesti daripada hartanya, betul-betul daripada hartanya. Dia tak boleh wasiatkan harta orang lain. Mesti daripada hartanya. Lagi satu, hendaklah harta tersebut hendaklah wasiat tadi bukan kepada siapa? Ahli waris. Itu penting. Harta yang dia nak wasiatkan tu, dia tak boleh kata pada anak aku 1/3, isteriku 1/5 misalnya. Tak boleh. Itu tak boleh. Dan yang lagi satu adalah, dia tak boleh total wasiat tersebut tak boleh lebih daripada 1/3. satu per tiga paling banyak, itu pun dah banyak. Jadi itu syarat-syarat dia yang mesti ada dekat dalam wasiat. Tetapi orang-orang yang soleh, nabi-nabi, ulama-ulama, siapa kalau pernah tengok wasiat Imam Syafi'i, ada dalam kitab Om, dia wasiatkan, pertama sekali dia wasiatkan apa? Bertakwa kepada Allah. Kuwasiat kepada kamu wahai anak-anakku, bertakwa kepada Allah, jangan gaduh-gaduh, taat kepada Allah SWT, dan itu yang paling penting sekali. Sebab itu adalah wasiat Allah SWT kepada Bani Israel dan kepada kita semuanya. Dalam Quran Allah wasiatkan kita untuk apa? Bertakwa. Ini taqullah. Walaqad wasaina allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sesungguhnya kami telah mewasiatkan ahli kitab sebelum kamu dan kamu juga untuk bertakwa kepada Allah. Jadi wasiat dari Allah SWT. Jadi ulama-ulama, orang saleh, nabi-nabi pun apabila wasiat, wasiat untuk takwa kepada Allah. Bahkan itu penting. Itu penting. Dan wasiat ertinya satu perkara yang amat dirasakan penting oleh pemberi wasiat. Kita tak wasiatkan melainkan benda yang penting-penting. Takkan nak cakap benda kecil-kecil itu semuanya. Kucing tu jangan lupa kasih makan ke apa ke, ikan tu jangan lupa tukar air dia ke. Orang tak wasiat macam itulah. Mesti perkara yang yang penting. Jadi wasiat Allah, wasiat Rasulullah SAW, semuanya mula dengan takwa kepada Allah SWT. Tetapi yang menjadi pembahasan kat sini adalah yang berkenaan dengan harta. Sebab apa? Harta tadi pada permulaannya adalah milik si mati ataupun yang akan mati itu. Tahu-tahu dia berpindah kepada orang lain. Kita tak nak pun harta tu dah jadi milik, dah jadi milik kita. Ha, itu satu keistimewaannya wasiat tadi. Macam hadiah. Kita tak nak pun orang dah kasih kita, dah jadi kita punya. Wasiat lebih-lebih daripada itu, di mana wasiat tu secara otomatis harta tadi bapa kita punya jadi kita punya, mak kita punya jadi kita punya. Maknanya syariat letakkan hak milik kepada orang yang diwasiatkan. Jadi kesimpulan hadis, lepas kita akan pindah kepada hadis berikutnya. Pensyariatan wasiat dah terangkan menurut Alkitab dan As-Sunnah. Hadis pun sahih Bukhari, sahih Muslim, tak ada masalah. Nabi perintahkan untuk orang yang kalau nak wasiat, sentiasa ada wasiat, sentiasa dah tulis wasiat dia. Dan wasiat tu ada dua macam. Satu yang sunat, yang dianjurkan, digalakkan. Satu yang diwajibkan. Jadi tak semua wasiat wajib. Ada yang wajib, ada yang sunat. Asal wasiat tu adalah sunat lah. Tapi ada kalanya wajib. Wajib apabila tidak akan ketahui perkara tersebut melainkan dengan wasiat. Dan perkara tu wajib. Contohnya hutang. Tak ada orang tahu bahawa dia ada hutang dengan orang tu, sekian banyak daripada hartanya. Kalau dia tak wasiatkan, artinya hutang tu tak akan dibayar. Hak orang, hak orang bayar apa hukumnya? Wajib. Tak ada orang tahu, anak-anak dia semua tak tahu bahawa dia sebenarnya masih ada hutang lagi. Dulu-dulu dia nak kahwin, dia pinjam duit dari orang ni, dia belum bayar sampai sekarang. Misal je lah, anak dia semua tak tahu. Oh, kalau dia dah tulis, jadi kalau dia tak tulis, siapa rasa? Dia rasa. Sebab tu kita katakan, wajib buat wasiat. Untuk macam tu, ataupun dia belum buat haji. Orang ingatkan dia dah buat haji, sebenarnya dia belum. Dia tak pergi, dia tak buat haji lah. Waktu nak mati baru tahu. Jadi aku belum pergi haji, dia wasiatkan orang buat haji untuk dia. Itu pun wajib. Ini kita dah katakan ikut pendapat saya dan pendapat saya lah. Yang rajih jumhur ulama boleh hajikan untuk orang lain. Syekh Islam Ibnu Taimiyah pun sama juga. Baru tadi saya baca, kalau wasiatkan untuk orang buat haji, wajib jalankan, boleh. Jadi peratus daripada tadi tu, daripada wasiat tadi, daripada harta dia mesti dijalankan. Jadi harta pusaka tak termasuk yang buat haji. Kalau dia wasiatkan, yang lain tu sunat lah. Macam dia nak ditanam, dikuburkan kat situ, okey lah, kat situ lah. Itu tak wajib kan? Yang wajib macam kita sebutkan tadi, hak-hak Allah SWT ataupun hak sesama manusia. Kalau tak diketahui melainkan dengan wasiat, wajib dia wasiat. Jadi ini penting, ini penting. Ada lagi buku dia pinjam belum kasih balik, ni orang ni punya dia tahu, orang pun tak tahu ni buku orang kan. Kalau dia meninggal dunia macam mana? Ha, jadi hendaklah dia wasiat. Kalau tidak akan susah anak-anak dia semua nanti jadi leceh. Ataupun dia ada harta benda dekat tempat lain, dekat bank lain, dekat akaun lain, misalnya aja. Tak ada orang tahu, jadi dia kena wasiatkan. Supaya apa? Harta tadi boleh dipusakai, diwarisi oleh warisnya. Jadi bukan perkara yang saya rasa faham eh, tentang bila masa wajib. Dan lagi satu wasiat yang lain daripada itu adalah sunat. Sunat jika ia adalah untuk ketaatan kepada Allah SWT. Tak, kalau kata orang tu nyari dia menilai, dia wasiatkan sekian satu-satunya, ikutnya dia dah dilengkap. Adakah ikhlasan dia tu masih diterima? Dia wasiat kan? Dia wasiat, nyari dia dah tulis. Dia dapat pahala. Pahala ikut sunnah lah, ikut yang wasiat tu dia dapat pahala. Tapi pahala 1/3 tu tak ada lah. Maksudnya macam mana gini? Waktu dia tengah tulis tu dia duit dah kira. Jadi dia wasiat 1/3. Tapi wasiat dia tak boleh dijalankan kan? Wasiat tak boleh jalankan. Wasiat cuma jalankan lepas dia meninggal dunia. Meninggal dunia dia tak ada duit. Jadi tak ada wasiat lah. Gugur lah kira. Gugur dia dapat niat lah. Pahala niat aja. Jadi yang sunat adalah perkara yang taat, takarrub, tatawuk eh. Misalnya apa ni, tukar kapet masjid, itu baguslah wasiat eh. Sebagian negara aku tukar kapet masjid tiap-tiap tahun. Okey tak? Boleh. Boleh. Atau tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari kasih orang miskin tu RM10. Boleh tak boleh? Boleh. RM10. Kalau yang wajah boleh kasih satu orang boleh pakai ya? Boleh. Tak ada saksi pun boleh. Ada itu pun boleh. Ada surat pun boleh. Dan yang wajib yang tidak memiliki bukti keterangan yang menguatkannya kalau dia mati, ataupun sesuatu yang tidak, sesuatu wajib yang tidak akan sempurna melainkan dengan wasiat, maka dia kena wasiat. Kalau hadis yang atas tadi yang kita baca tu untuk yang wajib, maka kalau kita katakan hadis tadi itu perintah supaya berwasiat, kalau kita nak katakan untuk yang wajib, dia untuk yang wajib sajalah. Maknanya wasiat tadi Nabi SAW tidak boleh. Untuk seorang Islam yang ada harta boleh diwasiatkan, lepas tu dia tidak wasiat 1-2 malam, kita katakan tu wasiat yang wajib. Tu mesti. Jadi mungkin kita kena check lah sekarang kan, kita punya account ada tak hutang ke apa semuanya. Kita tak tahu bila kita nak meninggal dunia kan. Jadi kita dah get ready lah. Get ready. Kalau tak sempat nak tulis kan, kita cakap tak mesti tulis, kasih tahu pada orang rumah ke, pada anak ke dan sebagainya. At least kasih tahu. Jadi ingat, oh ada hutang kat sini, kat sini. Ini semua baik eh. Yang ketiga, daripada hadis tadi kita dapati bahawa disyariatkan untuk selalu ataupun cepat membuat wasiat dengan maksud untuk memberi penjelasan supaya jelas keadaan, semuanya jelas, dan sekaligus mengikuti perintah Rasulullah SAW dan juga sebagai persiapan menghadapi kematian sehingga ada kejelasan pengurusan harta. Siapa yang dah start buat wasiat, dia dah ready lah sebenarnya nak mati. Kalau orang tak terfikir pun pasal wasiat, masih nak tengok bola lagi ke apa semuanya tu, itu dia tak ada mimpi pasal wasiat pun, pasal tak ada fikir pun nak mati. Besok nak pergi sana, nak pergi sini, nak beli pun nak beli ni. Tapi orang Islam selalu ingat mati sebenarnya lah eh? Ini juga susah lah kita nak amalkan. Yang keempat, tulisan. Nombor 4 yang tadi kita terangkan, tulisan yang dapat dibaca sudah cukup untuk menguatkan wasiat dan pelaksanaannya. Mahkamah syariah tak ada problem dengan tulisan. Yang penting boleh buktikan ni tulisan dia cukup. Kerana dalam hadis ini tidak disebutkan saksi yang saya katakan tadi, jadi cukup untuk jadi keterangan, untuk jadikan dalil. Yang kelima, kelebihan, keutamaan sahabat yang besar Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari sudut apa? Dia meriwayatkan hadis ini pertama, kemudian dia beramal dengan hadis ini. Segera dia melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Tiap-tiap malam dia ada wasiat dia. Mudah eh? Dan susah sebenarnya. Untuk dia mudah, untuk kita susah. Dan keenam, menurut Ibnu Datir Al-Ayyib, toleransi waktu yang diberikan ialah selama 2 atau 3 hari sebagai antisipasi ya, untuk menunggu-nunggu untuk menghindarkan kesulitan dan kesusahan. Jadi adalah dalam toleransi 2-3 hari kita buat wasiat, tak mesti nak tiap-tiap hari buat wasiat. Sebab kalau tidak tiap-tiap hari jadi susah. Mana kita dapat ni? Daripada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? 1 atau 2 malam, maknanya 3 hari lah, 2 atau 3 hari. Tapi Ibnu Umar dia nak buat tiap-tiap malam, tiap-tiap hari. Itu kelebihan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Umar ni kalau cerita dia memang zuhud lah. Kalau ada orang nak jadi sufi ke apa, ikut Ibnu Umar cukup lah. Ibnu Umar dekat rumah dia tak ada furniture langsung, tak ada apa-apa lah. Rumah dia just rumah aja untuk tidur aja, untuk baring. Pasir aja lah. Sebab apa? Dia yang meriwayatkan hadis Nabi SAW pernah tepuk bahu dia. Kun fid dunya ka anta gharibun aw abir sabil. Jadilah kamu di dunia ni seolah kamu ni musafir ataupun orang yang asing. Orang yang asing ataupun orang yang nak lalu saja. Tentu dia tak bawa banyak barang kan. Tentu dia bawa barang yang cukup-cukup untuk dia sampai ke tempat destinasi dia. Jadi itu memang kehidupan Ibnu Umar. Lepas tu dia kata, tak, itu Ibnu Umar cakap. Hadis dia apa? Nabi SAW bertepuk bahu dia, kata, Iza amsaita fala tantadiril sabah, wa iza asbahta fala tantadiril masak, wa khuf min sihatika limaradik, wa min hayatika limautik. Jadi apabila kamu berpetang-petang, jangan tunggu pagi-pagi. Kalau kamu berpagi-pagi ni, jangan tunggu sampai petang. Ambillah kesempatan ketika kamu sihat sebelum sakit, dan ketika hidup sebelum kamu mati. Lepas tu dia bernasihatkan kepada sahabat-sahabat dia, apabila jadilah di dunia ni seperti apa? Orang yang lalu saja, orang yang asing ataupun yang lalu saja. Orang asing dia tak nak beli-beli barang, sama juga orang musafir dia tak nak beli-beli barang. Dia cuma nak cukup makan saja. Dah tiba masa saja dia lalu. Dia sentiasa nak tunggu apa ni, pindah ke tempat yang lain. Itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada tak model yang lebih bagus daripada ni? Tapi Ibnu Umar macam gitu pun, kalau ilmu dia ambil semuanya. Di antara orang banyak riwayatkan hadis. Kalau jihad dia pun nombor satu. Daripada umur dia 15 tahun sampai dia meninggal dunia, jihad. Akhirnya dia tinggal di Mekah mengajar memberi fatwa. Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Baik, hadis berikutnya. Ini detail tentang wasiat. Hadis panjang, macam-macam faedah. InsyaAllah kita akan baca daripada sahabat yang besar, seorang yang mati syahid, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada' min waja'in ishtaddat bi. Faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi min al waja' ma tara wa ana dhu mal wa la yarithuni illa ibnatun afa atasaddaqu bi thuluthai mali. Qala la. فقلت بشطر فقال لا قال فقلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا illa zadta bihi darajatan wa rif'ah. Thumma la'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarru bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala aqabihim. Lakinil ba'isu Sa'd ibn Khawlah yarfi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Dari Sa'id, Sa'id bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW telah datang menziarahi aku ketika haji wada' kerana aku sakit, penat, sakit parah. Aku berkata, wahai Rasulullah, aku telah jatuh sakit seperti yang kau lihat sendiri. Jadi haji wada' maknanya di mana? Di Mekah. Kejadian ini di Mekah. Tahun berapa? 10 Hijrah. Tak boleh lah, 10 Hijrah. 10 Hijrah tak ada lah. Dah wafat. 9 Hijrah. 9 Hijrah. Akhir-akhir 9 Hijrah kan? Sebab bulan haji bila? Zulkaidah, Zulhijjah. Zulhijjah. Jadi selepas haji wada' tu, Sa'd bin Waqqas, Abu Waqqas jatuh sakit. Sakit yang tenat. Nabi SAW datang ziarah dia. Jadi faedah pertama kita terus baca ataupun terangkan faedah dia adalah sunnah Rasulullah SAW ziarah sahabat-sahabatnya. Walaupun sibuk dengan haji dengan apa semuanya, Nabi SAW tetap ada time untuk apa? Ziarah sahabatnya. Dan Sa'd bin Waqqas antara sahabat yang besar yang banyak berjasa kepada Islam. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah SAW, dan ini bukan sebarang pertanyaan, tapi tanya tentang hukum. Tanya tentang hukum. Dan banyak kali kita baca hadis datang daripada soalan kepada Rasulullah SAW tentang apa? Tentang hukum. Tak banyak yang mana Nabi SAW ajar dekat dalam masjid misalnya. Walaupun ada juga, tapi ini pun tak kurang banyaknya. Yang ini sahabat datang jumpa Nabi SAW, tanya. Apa yang dia tanya? Aku telah sakit seperti ini, sakit yang hampir boleh membawa maut. Dan aku mempunyai harta yang banyak. Jadi Sa'd bin Abi Waqqas ni jihad, ibadat banyak, harta banyak juga. Maknanya dia kumpulkan harta lah. Betul? Betul, dia kumpulkan harta, dia kerja, dia dapat harta. Ataupun kita kumpul harta, mungkin dia tak kerja lah. Mungkin tak kerja, tapi duit dapat. Dia tak campakkan semuanya, sedekahkan semuanya. Ya, dia simpan sampai nak dekat meninggal dunia masih banyak. Mereka dia cakap, aku banyak harta. Dan zaman dahulu kalau banyak harta tu banyaklah. Banyak. Kebanyakan orang miskin kan? Dia kata dia banyak harta. Dan ahli warisku hanya anak perempuanku saja. Bolehkah aku mensedekahkan 2/3 dari hartaku? Bolehkah aku sedekahkan 2/3 daripada hartaku? Sebab yang dapat nanti cuma anak perempuan saja. Kan, kalau faraid semua dia dapat. Jadi 2/3 lah kasih sedekah. Yang lagi 1/3 untuk anak perempuan dia. Anak perempuan ni tak perlu kan harta yang banyak kan? Sebab nanti mungkin akan kahwin dan sebagainya, dia akan cukup untuk kehidupannya. Yang hartaku banyak, boleh tak aku sedekahkan untuk orang ramai? Kata Nabi SAW, tidak boleh. Jadi tidak boleh ni tentu sekali bukan makro. Tidak boleh macam ini mesti haram. Maknanya siapa buat macam itu haram. Ada lagi satu tambahan, bukan haram saja, kalau dia wasiatkan 2/3 daripada hartanya, boleh dijalankan ke tidak? Tak boleh dijalankan, tak boleh ditunaikan. 2/3 tak boleh. Lalu aku bertanya lagi, bagaimana jika separuhnya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tidak boleh. Aku bertanya lagi, bagaimana jika sepertiga? Beliau menjawab, okey, sepertiga. Dan sepertiga itu adalah banyak. Dah banyak dah 1/3. Jadi yang dibolehkan 1/3. 2/3 tak boleh, setengah tak boleh. Yang boleh 1/3. Dan 1/3 itu dah kira banyak. Jadi yang bagus berapa? Kurang daripada 1/3. 1/4, 1/5 tu bagus. Jadi ada orang selalu nak 1/3 kan. Tu mungkin panik agaknya Allah lah. Tapi kalau dia nak ikut sunnah, dia buat kurang daripada 1/3, 1/4, 1/4, 1/5 yang baik. Jadi kita dah belajar ni, kalau nak wasiatkan, kalau ada orang tanya aku nak wasiat satu ke tiga, kita cakap banyak tu. Boleh banyak, tapi banyak lagi bagus wasiatkan kurang daripada tu, satu ke empat ke. Kemudian Nabi SAW tambah lagi. Nabi SAW bukan tambah sekadar tambah, tapi untuk menerangkan kelebihan ataupun kebaikan kita tinggalkan harta untuk dipusakakan, untuk diwariskan. Jadi dia berkata, Nabi SAW sabda, jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada manusia. Ya takaffafuna nas. Itu lebih baik. Jadi tak boleh kita apa ni, tinggalkan mereka miskin. Kalau kita rasa 1/3 kita wasiatkan tu, yang tinggal 2/3 tu tak cukup sikit, sebaik-baiknya jangan wasiat. Wasiat tu baguslah untuk kita peribadi, tapi untuk masa depan anak-anak waris dan sebagainya, lagi baik jangan wasiat. Kalau ada memang sikit saja. Ada berapa? 3,000. Anak 4. Berapa lama boleh tahan? Dia belanja CPF semua dah tak ada. Dah jual semuanya. Anak dah tak dapat apa-apa. Dan anak memerlukan pula tu untuk pelajar dan sebagainya. Lebih baik jangan wasiat. Lebih baik jangan wasiat. Dari mana-mana kita dapat ni? Daripada hadis ini. Sebab mereka nanti akan meminta-minta kepada manusia. Kemudian Nabi SAW, ni dalam keadaan apa ni? Dalam keadaan sakit. Jadi berbuatlah Nabi SAW dengan sahabat ini. Sesungguhnya sekali-sekali ni untuk menggalakkan Sa'd bin Waqqas ni untuk terus beri nafkah kepada keluarganya. Sesungguhnya sekali-sekali engkau tidak mengeluarkan nafkah, kali-kali tidak engkau mengeluarkan nafkah. Dia punya ni lain sikit eh, di bahasa Indonesia. Sesungguhnya engkau tidaklah engkau mengeluarkan sedekah, nafkah, yang mana engkau keluarkan nafkah tadi mengharapkan wajah Allah, melainkan engkau diberi pahala dengannya. Jadi apa saja nafkah, syaratnya ikhlas, syaratnya mengharap keridhaan Allah SWT, engkau akan dapat pahala banyak ataupun sedikit. Jadi ini sebenarnya galakan untuk apa? Dibiarkan harta tu berikan kepada anaknya. Dia nak, Rasulullah SAW nak betulkan pemikiran bahawa beri nafkah ni, orang mungkin rasa beri nafkah ni dah memang wajib lah, so tak ada ekstra pahala, atau memang tanggungjawab biasa ataupun biasa saja, tak ada apa-apa pahala besar sangat agaknya. Yang best tu, yang besar pahala tu, yang wasiat-wasiat. Mungkin orang faham macam itu. Jadi Nabi SAW nak betulkan pemahaman demikian. Jadi apa saja nafkah yang kau berikan, sikit ke banyak, ikhlas, kau akan dapat pahala. Kau tak dapat pahala, jangan takut. Hingga apa yang kau letakkan di mulut isterimu. Ini bukan, ini adalah mubalalah lah. Maknanya semua nafkah, termasuk yang sikit yang kecil tu, suap bukan maknanya mesti suapkan dia. Maksud dia apa saja makanan yang isteri kau makan, dia bukan maknanya suruh kita suapkan. Baguslah, bagus, memang bagus. Tetapi bukan tu maksud dia. Maksud dia apa saja yang isterimu makan daripada nafkah kamu, kalau kamu niatkan semuanya untuk Allah SWT, maka kamu dapat pahala. Kamu dapat pahala. Dan kalau ditakdirkan memang disuapkan, memang setiap kali disuapkan dapat pahala. Kalau satu makanan tu mi goreng ada berapa banyak, suap boleh 30, setiap kali dapat pahala, kata Nabi SAW. Syarat dia ikhlas. Lalu Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, bagaimana jika aku ni nanti akan meninggal di Mekah setelah rakan-rakan aku pergi? Dia orang Mekah. Lepas tu bila ada sambutan hijrah, dia hijrah kan, pergi Madinah. Dan mereka pergi Mekah untuk apa? Untuk buat haji, bukan untuk tinggal kat Mekah. Mekah lah dah dibuka, tapi bukan untuk tinggal di Mekah, untuk buat haji je, lepas tu nak balik kat Madinah. Sekarang dia sakit, dia takut dia meninggal kat Mekah. Dan sepatutnya orang hijrah, dia tak boleh balik kat negeri nak kat negeri dia. Jadi dia macam rasa dia punya hijrah tu tak akan, tak sempurna nanti. Jadi dia takut. Rasulullah, macam mana ni aku punya hijrah nanti? Ni aku kalau mati dekat Mekah ni, sebab yang aku nak mati dekat Madinah. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya engkau tidak akan ditinggalkan. Engkau tidak tinggal, lalu engkau mengerjakan satu amal yang dengannya engkau mengharapkan wajah Allah, melainkan dengannya engkau menambah satu darajat dan satu keunggulan. Jadi dia takut dia tinggal kat Mekah tu berapa lama tu, sedangkan kawan-kawan dia dah balik Madinah. Jadi macam mana, pahala dia kurang ke apa? Macam tu tanya dia. Jadi kata Nabi SAW, tidak. Kat mana dia berada, dekat Mekah ke, dia punya pahala tetap mengikut niat dia. Jadi hadis ni banyak berkenaan dengan niat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, semoga engkau berumur panjang sehingga ada beberapa kaum, iaitu orang-orang Islam, yang akan mengambil manfaat daripadamu, dan ada kaum-kaum lain, iaitu orang-orang yang kafir, yang akan mendapat mudarat keranamu. Jadi Nabi SAW dah buat satu profesi lah, bahawa dia akan hidup, dia akan kembali daripada sakit ni tadi, dia akan keluar daripada Mekah ni, dan bila dia keluar tu, dia akan memberi manfaat kepada orang-orang Islam, dan dia akan memberi mudarat kepada orang kafir. Yang ini dia akan terus berjuang fisabilillah, dan dia akan berjaya, dia akan membantu orang-orang Islam, dia akan membunuh orang kafir. Maka dia akan terus saja, dia tidak akan meninggal pada tahun ini. Kemudian Nabi SAW pun berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum, wa Allah, lanjutkanlah hijrah bagi para sahabatku, dan janganlah engkau buat mereka mundur ke belakang. Tapi Rasulullah SAW menunjukkan kedukaan, kesedihannya kepada Sa'ad bin Khawlah bahawa dia telah meninggal di Mekah. Jadi ini hadis berkenaan dengan wasiat, tapi ada beberapa hukum-hukum dan faedah-faedah yang lain. Jadi untuk wasiat, faham kita eh, untuk wasiat ni dalil bahawa kita paling banyak kita boleh wasiatkan cuma 1/3 daripada harta kita. Dan faedah-faedah lain kita telah terangkan, kalau harta kita tak banyak dan kita khawatir, walaupun banyak sekalipun, jika anak-anak kita mungkin akan menjadi susah, waris menjadi susah, maka lebih baik jangan wasiat, lebih baik jangan wasiat, ataupun wasiat sikit saja. Dan kelebihan niat kelebihan niat, bahawa semua perkara, semua amalan tu dikira dengan niat. Masalah niat, sebenarnya hadis ni ada dalam Riyadhus Salihin di dalam kitab niat. Jadi kat sini Nabi SAW kata kan, setiap harta yang kita nafkahkan, kita akan dapat pahalanya kan, dengan syarat kita niat, kita niat kerana Allah SWT. Tetapi kalau kita tak niat secara spesifik, kita tak niat secara detail, dapat tak pahala? Dan sekarang beli gula-gula saja je, kasih je lah, terlupa nak niat lah. Semua nak kena niat, masalah tu kan. Setiap orang makanan kasi nak kena niat, salah juga pula. Jadi kat sini ulama mengatakan, yang ni maksud yang dimaksudkan bila kita akan dapat pahala tu, apabila kita niat mesti ada. Tak ada niat langsung tak dapat pahala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan tu hanya dengan niat dia, orang tu mendapat apa yang dia niat. Kalau tak niat, memang tak dapat apa-apa. Cuma niat yang macam mana? Takkan semua benda nak niat. Jadi yang dimaksudkan, yang diwajibkan, yang disyaratkan tu adalah niat yang umum. Niat yang umum. Ini contohnya, awak daripada awal aja, misalnya kahwin ni daripada awal aja kahwin tu, nafkah ni niat kerana Allah SWT, daripada awal lah seterusnya tu tak payah niat lagi. Itu yang bagusnya. Tetapi masalah dia kalau berubah niat, bila berubah, niat diikut yang niat yang terakhir lah. Sebab hati kita kan berubah, berbolak balik kan. Mula-mula semua untuk Allah SWT. Kita niatkan nafkah, niatkan ini adalah perintah, apa menurut perintah Allah SWT dan sebagainya. Tapi dah akhir-akhir ni, alamak ni terpaksa, terpaksa, terpaksa. Banyak nak bil tu bil ni, bil tu bil ni kan. Geram aja. Jadi tak ikhlas. Ha, dah tak ikhlas Allah tahu lah, itu tak dapat. Waktu tu dia keluar juga. Tapi tak ikhlas. Faham eh? Jadi yang nak niat mesti ada, awal pun tak apa, boleh tahan 10 tahun pun. Tapi dengan syarat dijaga niat tersebut. Kalau niat berubah, niat balik. Ah, niat berubah, niat balik. Niat balik. Niat balik. Macam sekarang dah dengar kan? Ah, niat balik ah. Niat balik ah. Baik. Dan kadang-kadang banyak perkara tu kita dapati bahawa kita tak dapat nak niat untuk semuanya. Tetapi kita dapat pahala dia. Misalnya khutbah, orang khutbah Jumaat contohnya. Dia khutbah Jumaat, dia niat baiklah. Niat tanggungjawab, niat nak ingatkan Allah SWT, ingatkan orang kepada Allah SWT, niat kepada hari akhirat kan, dan tinggalkan maksiat. Itu cukuplah. Jadi untuk refreshkan iman dia, tambahkan iman dia, tambahkan takut dia. Jadi bila dia keluar dari masjid, khusyuklah. Kalau dia dah dapat buat gitu, maknanya dia khutbah dah berjaya. At least kejap pun jadilah. Keluar at least dalam masjid tu ada rasa khusyuk, maknanya dia khutbah berkesan. Dan dia keluar ada azam, tetapi yang sedia tu dah menyesal tentang dia alamak tinggalkan sembahyang, dia dah start sembahyang. Dapat tak pahala khatib tadi? Dapat. Walaupun dia tak niat kan. Yang dia ni misalnya minum arak ataupun dah kerja kat tempat riba misalnya. Dengar khutbah dia aja yang berkesan tu menyesal. Yang dia ni baik-baik nak ada plan malam ni nak pergi gitu dan gini, dengar khutbah aja terus tak jadi. Dapat ni semua kebaikan daripada khutbahnya, tapi dia tak pernah niat tu semua. Dia niat cuma yang umum saja. Dia dapat pahala semuanya. Itu yang dikatakan ulama syarat kat sini, cuma syarat niat yang umum. Baik. Tapi kalau dia tak ada niat langsung, itu masalah lah. Dia tak ada niat langsung, tu masalah. Ataupun niat dia dah salah, balik kepada niat dia. Dan dalam hadis ini juga boleh kita simpan hadis ini. Kalau orang tanya apa mukjizat Nabi SAW, kita boleh pakai hadis ini. Kerana Nabi SAW telah mengatakan bahawa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak akan mati kerana sakit ini di Mekah. Bahkan dia akan terus hidup. Dan akhirnya Sa'ad bin Waqqas mati di mana? Di Palestin, meninggal dunia di Palestin. Kubur dia masih ada lagi di Palestin, diziarahi orang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan dia adalah orang yang membuka kota Parsi. Dia sahabat yang hebat . Bercakap pasal hijrah, kat sini juga ada tentang hijrah. Jadi zaman Nabi SAW hijrah tu hukumnya apa? Wajib. Dalam ayat Quran, dalam surah An-Nisa ada ayat-ayat memerintahkan orang Islam pergi hijrah, buat hijrah, dan mencela orang yang tak hijrah. Yang dimaafkan hanyalah siapa? Orang tua, orang perempuan ataupun anak-anak, ataupun orang yang mampu tapi tak tahu nak jalan. La yastati'una aw ya la yahtadun ala yastati'una sabila. Dia tak boleh jalan nak keluar daripada negeri yang kafir tadi. Jadi hukumnya wajib. Tetapi apabila Mekah telah dibuka, apa hukum hijrah? Rumah khilafah, Ustaz. Hah? Rumah khilafah. Yang ada menyatakan masih ada, dia boleh. Kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Dah tak ada hijrah lagi lah. Dimansuhkan dengan hadis. Ya ke? La hijrata ba'dal fath. Dah tentu sekali Nabi SAW cakap ni waktu pembukaan kota Mekah. Tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Nak hijrah ke mana? Dari mana lagi? Ke mana lagi? Tapi sebenarnya surah An-Nisa dia mengatakan kamu, kenapa kamu tidak akan kamu tidak hijrah? Iaitu maknanya kan itu semuanya untuk sebelum sebelum pembukaan kota Mekah. Cuma yang tinggal adalah, bahkan Nabi SAW kata walakin jihadun wa niyah la hijrata ba'dal fatih, walakin jihadun wa niyah. Tapi jihad dan niat. Dah tak ada hijrah, tapi yang ada apa sekarang ni, keluar daripada negeri, jihad dan niat. Pentingnya niat. Niat apa? Niat jihad. Tak dapat jihad, niat nak jihad. Ataupun niat untuk apa-apa saja kebaikan. Kita dah tak akan kita tidak dapat lagi apa tu pahala hijrah. Kita ni yang selepas zaman hijrah, kita dah tak dapat pahala hijrah lagi. Jadi macam mana nak compensate? Dengan niat. Jadi apa saja amalan kalau kita niat, kita dapat dapat pahala. Dapat pahala. Tak. Jadi bagaimana kalau kita duduk dalam satu negeri yang komunis sedang kata? Ini belum habis. Belum habis. Jadi hijrah daripada Mekah ke Madinah dah tak relevan lagi lah. Dan itu satu isyarat bahawa Mekah tu tidak akan dikuasai oleh orang kafir lagi. Tak akan. Semua tempat mungkin boleh, tapi Mekah tak akan dikuasai oleh orang kafir. Sebab Nabi kata tidak ada hijrah selepas Al-Fat. Dan kita doakan semoga berterusanlah keadaan tersebut. Mekah tidak akan dikuasai oleh orang kafir. Dah ramai dah cuba eh. Ramai dah cuba nak conquer Mekah eh. Tak berjaya. Tak berjaya. Bahkan pada satu masa tu kaum Quramiyah, kaum Quramiyah ni kaum bid'ah lah, dia menguasai kota Mekah. Waktu haji dia datang, dia bunuh orang-orang haji, dia campakkan mayat semua kat dalam perigi zam-zam sampai jadi merah. Keliling tempat tawaf tu semua mayat, kat Mina mayat bergelimpangan. Dia bunuh orang Islam. Ini orang apa? Orang Quramiyah ni. Sampai hari macam gitu sekali, dan mereka keluarkan batu Hajar Aswad tu. Hajar Aswad tu orang balik kat negeri diorang dekat Bahrain. Satu keadaan yang amat dahsyat sekali eh. Dan mereka ada kemenangan Syiah sikit. Dia ada kemenangan Syiah, tapi dia memang sebenarnya bukan orang Islam lah. Dia ada mazhab dia sendiri. 20 tahun sebenarnya batu Hajar Aswad tu tak ada. Dekat mana? Ada kat tempat lain. Dia macam mana orang tahu? Sampai ada kat dalam kitab fikir, kalau Hajar Aswad tak ada, nak cium ke tak nak cium? Ha? Cium juga tempat tu. Cium juga tempat tu. Sampaikan macam itu sekali. Tetapi ia tidak dikuasai. Ia tidak dikuasai. Kota Mekah tu tidak dapat dikuasai. Dan mungkin 20 tahun lepas, sama juga perkara yang berlaku. Ada orang mengaku dia Imam Mahdi. Imam Mahdi. Lepas tu dia datang, dia attack Masjidil Haram. Dia bunuh polis-polis yang dekat apa ni? Dekat Mekah, dekat Kaabah tu. Dan dia bunuh orang semuanya. Dia tutup masjid, orang tak boleh datang sembahyang. Dan dia buat announcement dekat radio Saudi bahawa dia adalah Imam Mahdi. Semua orang kena bai'ah dia, kena taat dengan dia. Saya rasa 20 tahun dahulu lah. 20 tahun dahulu. Dan orang yang buat ni bukan sembarangan orang. Yang hafal Quran, yang pandai hadis, pelajar-pelajar agama juga. Tapi dia dah dah tersesat. Jadi ulama tengok dia ni Imam Mahdi ke? Tengok muka dia, nama dia apa semuanya, tak ada macam Imam Mahdi. Buat fatwa dia adalah imam yang sesat. Lepas tu diorang serbu Masjidil Haram. Serbu macam berapa hari ya? Tak ada semayang. Tak ada semayang jemaah dekat mana? Dekat Masjidil Haram. Satu percubaan yang akhirnya gagal. Akhirnya banyaklah yang terkorban. Ditangkap mereka, dibunuh mereka semuanya. Dibunuh mereka semua. Jadi sejarah fanatik dekat Saudi ni banyak. Ni cakap pasal sekarang-sekarang baru kita dengar. Memang banyak. Dan kebanyakannya bergerak atas dasar agama. Atas dasar agama. Macam-macam lah eh. Ada macam mana mereka mentafsirkan Quran, mentafsirkan hadis dan sebagainya lah. Jadi fahaman mereka memang fahaman militan, fahaman sesat. Dan dia tak ada kemenangan dengan ulama Saudi. Jadi yang berlaku yang kita tengok ni memang satu golongan yang menyeleweng, melampau. Jadi mereka kalau dah menghalalkan bunuh orang Islam lain, maknanya dia dah khawarij lah, dia dah fahaman khawarij, maknanya dia dah sesat. Dia dah sesat, dia kena taubat. Jadi masalah ni memang berlaku daripada dahulu lagi ya, daripada dahulu lagi. Saya nak ceritakan ni pasal kalau kita dengar-dengar ni jangan terperanjat sangat. Memang ada dekat negeri-negeri, walaupun dekat negeri Islam sekalipun. Baik, jadi itu tentang hijrah. Tapi sekarang kalau kita di negeri kafir, di negeri kafir ni, orang Islam yang ada di negeri kafir ni, sama dia barat ke, dia timur ke, dia mana ke, ada dua keadaan. Satu keadaan, dia orang Islam di negeri kafir yang mana dia tidak boleh menzahirkan syiar-syiar Islam, tak boleh mengamalkan Islam. Yang lain satu keadaan, dia boleh beramal dengan amalan Islam, tak ada masalah baginya. Kalau ada pun sikit-sikit sajalah. Yang mungkin kat negeri Islam pun sama juga. Jadi takkan sama hukum dia. Jadi orang yang tak boleh mengamalkan Islam di negeri kafir, melainkan sedikit sangat, kebanyakan yang wajib-wajib dia tak boleh buat, mungkin misalnya tak boleh pakai tudung misalnya, tak boleh sembahyang Jumaat, tak boleh sembahyang. Jadi yang macam ini wajib dia hijrah ke negeri Islam ataupun negeri yang boleh dia beramal dengan Islam. Ini yang dimaksudkan. Ini kalau kita pernah dengar hijrah wajib zaman sekarang ni, daripada bilad atau biladil kufur, daripada negeri kafir, adalah yang macam ni punya. Tapi kalau dia di negeri yang boleh diamalkan amalan Islam, bahkan ada apa ni, majlis Islam lagi, ada madrasah, ada apa semuanya, ada masjid, cuma ada beberapa perkara dia tak boleh amalkan, maka wajib ke dia pindah, dia hijrah? Tidak. Tidak wajib. Dan jika dia seseorang yang boleh memberi manfaat kepada kaum dia kat sana, maka ketika itu sunat ataupun wajib dia, dia duduk kat sana untuk memelihara iman kaum ni. Bukan dia semua pergi hijrah. Dan ini pendapat yang benar insyaAllah ta'ala. Sebab kalau tidak Saudi kan, antara Madinah, Mekah, Riyadh kan, dia ada universiti-universiti yang mana dia berikan scholarship kepada anak-anak orang Islam di negeri bukan Islam, untuk datang belajar. Dan untuk apa? Untuk duduk situ? Tak kan? Untuk balik dan sampaikan. Kalau dia kata hijrah wajib, suruh sampai sana, mari semua pergi negeri Islam, tentu sekali tidak eh? Dia tak suruh buat macam itu. Menunjukkan tujuan bahawa kita boleh duduk di negeri kafir, cuma bukan redha dengan sistem kafir. Itu lain cerita. Itu lain cerita. Hukum dia dan sebagainya, kita tak boleh redha lah. Cuma yang mana kita boleh amalkan, kita amalkan dan kita usaha untuk lebih banyak apa ni, syiar-syiar Islam kita amalkan. Kita amalkan. Baik, ada apa-apa soalan tentang hadis ini? Ini adalah satu kes tertentu lah. Sa'd bin Abi Waqqas, kita tak boleh cakap semua mesti macam ini, semua mesti wasiat dia sedekah. Tak semestinya. Tapi sahabat ni memang nak sedekah. Kita dah katakan wasiat tu boleh untuk perkara yang wajib, seperti hak-hak dia kan, hutang dan sebagainya, ataupun yang sunat. Dan sunat tak semestinya sedekah. Tak semestinya sedekah dengan hartanya. Wakaf pun boleh termasuk dalam wasiat. Kalau dia nak wasiatkan wakaf dia selepas mati lah, wakaf dia selepas mati, kalau dia nak wakaf waktu dia hidup boleh juga. Korban, korban dan sebagainya boleh. Kawan dia nak lipatkan untuk jihad, dia bilang boleh. Tu termasuk dalam sedekah lah sebenarnya. Termasuk dalam sedekah. Cuma syarat kita dah katakan tadi, wasiat dia mesti yang boleh lah, yang taat. Kalau dia wasiatkan untuk misalnya kat kubur dia tu nanti taruh apa tu, batu marmar ke apa, ataupun setiap tahun buatkan haul untuk dia, kenduri, ataupun upah orang untuk baca Quran untuk dia, upah orang untuk baca Quran. Ini beza dengan orang yang baca Quran tanpa upah, sedekah pahala. Ada beza? Ada? Ada beza. Ulama yang masalah yang dikhilafkan adalah masalah orang ni, anaklah, seorang anak, mak dia dah meninggal dunia, dia baca Quran Fatihah ke bukan Fatihah, dia sedekahkan pahalanya untuk mak dia tanpa upah. Tanpa upah. Sampai ke tak sampai? Jadi ada kata sampai, ada kata tak sampai. Mazhab Hanafi kata sampai. Mazhab Hanafi sampai sekarang kata sampai. Dan itu tak boleh cakap mereka apa ni, bid'ah ke dan sebagainya. Kalau nak cakap tu awak punya pandangan, tapi ni salah pun ada kata boleh. Kalau kita baca Imam Tahawi, antara orang yang kata boleh, Al-Iz bin Al-Iz, apa ni, syarah kitab Tahawi, kata boleh. Bimbas pun juga boleh. Tak boleh. Bimbas ke tak boleh? Eh? Itu mazhab Hanafi yang masyur, mazhab Hanafi. Yang lain main mazhab kata tak boleh. Tapi masalah dia apa? Kalau orang tu sendiri nak baca Quran, nak sedekahkan pahala. Yang masalah kita ni adalah orang tu dia upah orang baca Quran untuk sedekahkan pahala dia kepada si mati. Kan ada beza. Kenapa yang ini tak ada ulama khilaf, tak sah, tak sampai? Sebab pahala takkan sampai, pasal dia dah dapat pahala dia. Apa pahala dia? Dia dapat upah dia. Dia dah dapat upah dia kat dunia, dia dah dapat upah. Macam mana dia nak hadiahkan pahala lagi? Bukan bukan apa ni, dia punya pahala, dia sedekahkan. Kita boleh katakan lah macam itu. Ini pahala dia dah dapat, iaitu dia punya upah. Dan kedua-duanya sebenarnya, yang lebih-lebih lagi yang kedua tu lah, yang berupah tu, itu dah tentu sekali bid'ah. Sebenarnya tak ada khilaf tau. Jadi kalau memang benda tu bid'ah, upah orang untuk baca Quran, yang khilaf tanpa upah tu, yang tanpa upah. Kerana yang tanpa upah tu mungkin kias dengan puasa lah, dengan haji lah, dengan sebagainya. Boleh lah ada takwil, ada kias sikit. Tapi yang upah tidak ada. Dan dia adalah bid'ah kerana tidak diamalkan oleh satu imam pun. Apalagi para sahabat. Nabi SAW tak pernah ajar pun. Jadi ia benda yang diadakan dalam agama. Diadakan dalam agama. Jadi dari sini kita faham eh, kadang-kadang orang wasiat itu dan ini tak semuanya kita wajib laksanakan. Kalau dia tidak mengikut sunnah, kita tak laksanakan. Okay, kita baca hadis terakhir dalam bab wasiat, sama juga maknanya daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala law anna an-nasa ghaddu min ath-thuluth ila ar-rubu' fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ath-thuluth was-thuluthu katsir. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, kalaulah orang ramai menurunkan wasiat mereka daripada sepertiga menjadi seperempat, alangkah baiknya. Maksud dia, kalau orang ramai menurunkan wasiatnya daripada satu per tiga kepada satu per empat. Kerana Rasulullah SAW bersabda, sepertiga, dan sepertiga itu adalah banyak. Jadi siapa yang faham, hendaklah dia turunkan. Tapi kita jarang dengar orang wasiat bawah daripada 1/3. Dia nak 1/3 juga. Dia ingatkan tu afdal. Itu kejahilan mereka. Kalau dia baca hadis tu, dia akan tahu bahawa 1/3 tu boleh. Tapi banyak, Nabi kata banyak. Yang faham macam siapa? Abdullah bin Abbas. Dia ni adalah pentafsir Al-Quran dan dipanggil penerjemah Al-Quran. Dia terangkan makna Al-Quran dan dia tahu makna hadis ni. Hadis ni maknanya kurang daripada 1/3, lebih baik. Lebih baik. Kalau kita nak ikut sunnah, kita kurangkan wasiat kita. Baik. 10:25 eh. Kita cuba baca lagi satu hadis, daripada Sahih Muslim. Alhamdulillah kita telah baca minggu lepas tentang cabang-cabang iman. Cabang iman ada berapa banyak? 60 lebih ataupun 70 lebih. 60 lebih atau 70 lebih. Dan yang paling cabang yang paling tinggi adalah adalah kalimah la ilaha illallah, adalah tauhid. Yang paling rendah adalah menyisihkan, menyingkirkan duri ke apa saja yang menyakiti orang ramai daripada jalan. Jadi itu paling tinggi, ini paling rendah. Jadi sebenarnya bila kita dah makin baca, makin kita yakin bahawa tauhid tu adalah yang paling penting. Dia amalan yang paling penting sekali, yang paling besar pahala dia. Sebagaimana juga syirik tu adalah dosa yang paling besar. Tak ada lagi besar daripada syirik, sehinggakan tidak diampunkan oleh Allah SWT. Kalau dia tidak meminta ampun, tidak istighfar pada hidup, waktu hidup dia, Allah tak ampunkan. Lain dosa semuanya, Allah kalau kehendaki, Allah ampunkan. Allah kalau kehendaki, Allah ampunkan. Kalaulah kehendaki, Allah ampunkan. Saya repeat 3 kali. Jangan kata mesti diampunkan. Mesti tak, eh? Allah kehendaki, baru Allah ampunkan. Tapi kalau syirik, mati dalam keadaan syirik, tak minta ampun, tak ada kehendaki-kehendaki, mesti tak diampunkan. Mesti tak diampunkan. Allah SWT yang mempunyai rahmat yang besar, macam itunya luas, kesiankan manusia, ciptakan manusia daripada tak ada apa-apa, daripada lepas tu dia nangis, berikan makan dia, pakaian dia sebagainya, ajar dia dan seterusnya, lepas jadi pandai, lepas tu apa, kenal pada Allah SWT, berikan dia taufik, berikan dia iman dan sebagainya. Bila dia mati dalam keadaan syirik, tak akan ampunkan. Tak akan ampunkan. Menunjukkan dosanya terlampau, terlampau besar. Masya Allah. Ha, ni nak kena cepat-cepat ni. Ada orang dia. Jadi itu nak tunjukkan besarnya dosa syirik. Besarnya dosa syirik. Sebab Allah SWT Maha Pengampun. Tawwabur Rahim, innallaha kana ghafurar rahima. Macam-macam Allah punya suka untuk mengampunkan. Sentiasa membuka tangannya untuk menerima taubat orang yang buat jahat pada waktu malam, pada waktu siang. Setiap malam Allah turun ke langit dunia, ada tak orang yang minta ampun? Allah nak ampunkan, nak taubatkan, nak terima taubatnya. Ghafir zambi, pengampun taubat. Pengampun taubat, sifat dia apa? Pengampun taubat. Macam kerja penginta sedekah, kerja pencuri, kerja apa, Allah ambil kerja apa dia? Pengampun taubat kerja dia. Kalau kita nak cakap kerja lah, macam gitu. Secara macam seolah-olah secara otomatik ampunkan. Tapi kalau syirik, Allah tak akan ampunkan. Jadi bahaya. Ini mana Ustaz kalau alasan dia cakap tak tahu sampai dia mati Ustaz? Tak tahu tentang apa? Tauhid. Bab syirik ni lah. Tak tahu bab syirik. Adakah alasan bagi dia? Misalkan kata macam orang kata dia bertakaruh pada kubur, dia bertawasu pada wali-wali, sekali dia pun mati Ustaz. Dia belum sempat taubat dia Ustaz. Dia pun tak tahu itu syirik. Orang dah kasi tahulah. Kat Singapura mustahil tak tahulah. Tak banyak sikit mesti sampai berita ni apa. Dia syirik kan musyrik? Kira orang ada itu Ustaz? Tak ada. Orang dia jahil lah. Tak ada. Tak ada jahil. Jahil kalau dia tinggal kat hutan. Tak ada. Sebelum turun Nabi Muhammad SAW pun, orang yang mati dalam syirik tak masuk syurga juga. Bukannya apa tu, zaman kita sekarang ni, zaman kita lagi sepatutnya tak ada excuse. Zaman Nabi, sebelum Nabi SAW jadi Nabi, Nabi masih ada. Sebelum Nabi SAW jadi Nabi, bapa Nabi SAW, datuk Nabi SAW belum datang dakwah, dia tak selamat kalau dia sembah patung. Tak ada. Siapa yang selamat? Kalau tak pernah sembah patung tapi tak Islam, dia tak tahu Islam, dia tak pernah syirik, tak pernah minta kepada selain daripada Allah. Yang itu yang baru. Itu yang ulama bahaskan. Yang itu yang ulama bahaskan. Tapi kalau dia tinggal kat macam sekarang yang tinggal kat hutan ni, dia tak tahu tauhid apa semuanya, tapi sembah pak pokok lah, semangat tu dan semangat ni. Awak nak panggil dia tauhid? Nak kata dia dimaafkan? Tak boleh. Takkan dimaafkan. Walaupun tak ada orang datang dakwah dengan dia. Maksudnya dia pernah menyembah selain daripada Allah. Ayat Allah kita menghantikan Memang. Sebabnya kalau tak datang Rasul, datangnya ada fitrah. Fitrah yang sejahtera tak akan terima selain daripada satu Tuhan. Tak ada orang yang akan percaya bahawa ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Tak mungkin. Dan sebenarnya semua umat wama kunna muazibin hatta nabathurla, ada lagi satu ayat kan? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sehingga kami telah utuskan pada setiap kaum, pada setiap umat rasul. Untuk apa? Untuk sembah pada Allah dan jauhkan daripada taghut. Semua dah ada turunkan ini. Nabi Muhammad SAW punya umat semuanya sekalilah. Tak kita kan Nabi SAW nak apa ni, nak terus hidup sampai hari kiamat, tak kan? Jadi setiap umat dah ada rasulnya. Baik. Jadi tidak ada maaf sebenarnya, tidak ada maaf lagi-lagi zaman sekarang. Melainkan yang kita katakan tadi, memang tak terus datang dakwah. Tak terus, tak ada terus yang datang dakwah, maka dia jahil terus, tak pernah keluar daripada tempatnya. Kemudian dia tidak tahu. Dia tidak sembah selain daripada Allah SWT, just macam gitu saja. Itu mungkin. Sebab orang kalau cari dengan fitrahnya, dia akan tahu bahawa ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Dia tahu kan? Fitrah dia akan ada. Tapi kebanyakan manusia, kalau dia tak dirosakkan dengan akal dia, dirosakkan dengan syaitan. Syaitan yang akan sesatkan dia. Baik. Jadi besarnya dosa syirik. Sebenarnya ada kitab tentang jahil ataupun kebodohan tu, jahil. Bila dimaafkan, bila tidak dimaafkan. Kalau orang Islam sekarang ni, dia kata dia tak tahu. Dia selalu kata, ya Syekh, ya Kadir Abdul Kadir Jalani, dia seru kan. Terus dia kata dia tak tahu. Kita tak kata kan, tak boleh. Tak boleh tak tahu. Apa yang awak tahu kalau gitu? Kalau itu pun tak tahu, itu bukan Islam. Islam asal dia apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan berhak disembahkan Allah. Maknanya tidak boleh kita seru selain daripada Allah SWT. Jadi tak boleh diterima. Macam gitu pun tak boleh diterima. Kurban, sembelih kurban kat kubur ataupun tawaf dekat, atau sujud kat patung, nak kata dia jahil? Tak tahu tak boleh. Ingatkan tak boleh? Ingatkan boleh. Tak boleh diterima. Hukum zahir Allah alam dia dengan Allah SWT kita tak tahu. Tapi hukum Islam tak diterima. Maknanya kalau dia mati, kita tak masukkan dalam kubur orang Islam dan sebagainya. Qadiani misalnya, terkeluar daripada Islam, ataupun apa agama lain yang orang rosak. Kemarin baru keluar agama dekat Terengganu tu kan. Nak kata jahil? Nak kata jahil? Tak boleh. Sebenarnya kena robohkan tu tempat. Kerajaan kena robohkan. Sebab kena bunuh semuanya. Minta suruh taubat, tak ada, kena bunuh. Masalah. Kafir. Dia pun kata dia bukan Islam. Tapi mana boleh macam itu? Pasal masalah tak ada hukum hudud. Murtad mesti bunuh. Melayu tau, Melayu . Itu tak murtad lah. Itu tak. Yang masalah ni zaman sekarang ni, zaman moden sekarang ni masih macam gitu. Mana-mana dakwah diorang boleh ada macam gitu. Tak sangka. Tapi memang betul . Kalau beli surat khabar Terengganu ke apa, Terengganu saya pernah lah, saya pernah pergi, ataupun apa-apa negeri lain, awak tengok dekat dia punya iklan, tukang urut dia, lepas tu yang sakti-sakti yang kata nak baguskan suara, ni dia kan. Apa ni ada solat hajat berapa kali, lepas tu macam-macam khurafat, nak sedapkan suara lah, nak apa tu, nak apa kebal, nak apa semua ada. Dia iklan macam iklan, dia memang iklan kat dalam surat khabar, menunjukkan apa, ada customer dia, pelanggan dia ramai, sebab tu laku. Dan dia ada yang tua daripada ni tempat untuk apa tu, macam-macam ubat dia kasih. Allahu musta'an. Jadi kita, maknanya masalah ni masih ada lagi lah. Ya, nanti kita baca satu hadis saja, insya-Allah. Sebenarnya hadis sama, tapi tambahan daripada hadis malamnya ataupun minggu lepas, masih daripada, oh yang kali ini bukan daripada Abu Hurairah, daripada Salim an abihi sami'an nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'an nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'idhu akhahu fil haya faqala al haya'u minal iman. Ya, ini tambahan daripada hadis minggu lepas yang mana iman tu 70 lebih cabang. Sebenarnya Nabi SAW sebelum sabdakan hadis tadi, Nabi SAW mendengar seorang laki-laki itu macam mencela saudaranya tentang malu. Maknanya lelaki itu, kawan dia tu, cakap pasal malu, apa ni, banyak sangat malu. Lepas tu, buat apa kau malu, buat apa kau malu, gitulah. Terus Nabi SAW kata, iman itu 70 lebih dan seterusnya. Hadis berikutnya, Nabi SAW daripada Imran bin Husain, yuhadithu anin Nabi SAW annahu qal, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak datang melainkan dengan kebaikan. Tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Malu itu tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Dalam riwayat lain, al-haya'u khairun kullu. Malu itu semuanya baik. Okay, ini semuanya berkenaan dengan malu, sifat malu. Kemudian di bawah tu ada cerita Imran bin Husain telah meriwayatkan pada suatu hari, dia berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, al-haya'u khairun kulluh, malu itu baik semuanya. Lalu Bushair ibn Ka'ab berkata, inna lanajidu fi ba'dil kutubi awil hikmah anna minhu sakinatan wa waqaran lillah. Dia berkata, Bushair bin Ka'ab, dia dengar Nabi SAW, dia dengar hadis tadi, malu itu semuanya baik. Tetapi dia kata, kami dapati di sebahagian kitab ataupun di sebahagian hikmah bahawa malu tu ada yang sakinah, maknanya ada yang tenang dan ada yang memberi kemuliaan untuk Allah SWT, adalah keagungan untuk Allah SWT. Wa minhu dha'af, dan ada malu tu yang lemah, kelemahan. Tadi dia dengar, baru dia dengar Imran bin Husain kata apa, malu tu semuanya baik. Dia boleh kata pula, kami dapati, kami telah baca kat sebahagian kitab ke kat sebahagian hikmah-hikmah, tulisan-tulisan hikmah, bahawa tak, malu tu ada yang bagus, ada yang lemah. Fa ghadiba Imran hatta marrata aina. Lalu Imran bin Husain pun marah sehingga kedua biji mata dia merah, kemerah-merahan, dia marah. Waqal, dia berkata, ala urani uhadithuka an Rasulillah SAW wa tu'aridu fih. Apakah aku lihat aku telah sabdakan sesuatu daripada Rasulullah SAW dan engkau melawan aku? Dia marah. Tetapi lalu dia pun terangkan hadis tu, bahawa malu tu semuanya baik. Kata Nabi SAW, malu tu semuanya baik. Si Bushair ni pula kata, kami dengar, kami telah baca kat kitab, malu tu ada yang bagus, ada yang tak bagus. Buat macam itu sampai 3 kali atau 2 kali. Akhirnya salah apa ni, sahabat-sahabat lain yang dengar mengata, innahu minna ya Aban Ujaid, innahu la ba'sa bihi. Jangan khawatir wahai Imran bin Husain, dia punya kunyah dia ataupun dia punya gelaran dia lah Aban Ujaid. Sesungguhnya orang ni sebenarnya daripada kami, dia golongan kami lah, dia orang beriman, dia tidak ada apa-apa. Jadi Imran bin Husain marah sangat, dia cakap hadis, dia ni cakap dengan hikmah, dia cakap dengan hadis, dia cakap dengan hikmah, dia marah-marah sampai nak macam gaduh lah, macam nak gaduh lah. Jadi kata orang jangan, dia ni orang beriman, dia bukan orang munafik atau sebagainya. Walaupun dia cakap macam macam tu, dia cuma cakap sebenarnya kami dengar kat sebagian kitab, kami dengar dekat sebagian hikmah bahawa malu tu ada yang baik, ada yang tak baik. Kan? Ha. Yang Imran bin Husain pula marah sebab Nabi SAW, dia dengar Nabi SAW kata apa? Malu tu semuanya baik. Paling kurang ini terdapat faedah daripada ni, daripada hadis ini, bahawa hadis malu tu semuanya baik betul-betul daripada Rasulullah SAW, sebab Imran bin Husain betul-betul punya marah apabila orang lawan hadis dia yang dia bawa tu. Maknanya dia betul confident kan, hadis dia bukan bohong-bohong. Dan sahabat memang takkan buat macam tu kan. Itu satu. Kemudian yang dia buat marah tu, orang boleh seolah-olah macam nak rendahkan hadis yang dia bawa tadi. Sedangkan orang tu cuma kata kami dengar gini-gini. Jadi sebenarnya yang tak betul tu ataupun kurang baik adalah daripada orang yang dengar. Patutnya dia dengar hadis Nabi SAW, dia diam sudahlah. Dia diam sudah. Dia kalau nak cakap tu pun cakap untuk bab ilmu sajalah. Lepas tu kalau dah ulang lagi, dah tahu orang marah, sudahlah kan. Tapi masalah kadang-kadang berhasil laku apa? Kadang-kadang laku berlaku juga macam ni. Ni maknanya mereka ni manusia jugalah. Sampaikan dia ni munafik ke apa? Aku kata hadis Nabi SAW, dia ni kata hikmah lah, kitab lah. Jadi alias orang kata tak, dia memang orang beriman. Memang orang yang cakap tu pun, iaitu Bushair bin Ka'ab, memang salah seorang daripada sahabat orang beriman, bukan orang munafik. Banyak berjasa, banyak berjihad juga. Cuma itulah, ini adalah kena-mengena dengan keadaan-keadaan mereka. Orang gaduh, orang Arab nak gaduh gitu. Baik. Dan Imran bin Husain, kita tahu ya, antara sahabat yang besar juga. Imran bin Husain banyak diriwayatkan hadis. Antara hadis yang diriwayatkan adalah hadis yang masyhur tentang buasir. Imran bin Husain ni apabila dia dah tua, dia tertimpa penyakit buasir. Lalu Nabi SAW kata solat berdiri, kalau tak mampu solat duduk, kalau tak mampu solat baring. Falam tastati' fa qa'idan, falam tastati' fa 'ala janb. Jadi itu hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, sebab dia sendiri yang ditimpa penyakit tersebut. Dan dia juga meriwayatkan hadis ini. Dan kita terangkan malu yang macam mana tu yang baik semuanya. Malu yang baik semuanya adalah malu yang menghalang seorang tu daripada melakukan perkara yang tak baik. Itu yang malu, itulah malu yang baik semuanya. Masa pun dah tak ada, bubur pun dah tersedia . Baik, insyaAllah kita akan sambung ke depan. Tadi pun kita dah baca banyak hadis. Kalau ada apa-apa soalan, satu je. Minggu depan tak ada. Minggu depan tak ada. Buat pengumuman, beritahu kawan-kawan yang lain. Minggu depan tak ada, tuan rumah tidak dapat, tidak ada di rumah . Okey, jadi kita akan sambung insyaAllah dua minggu depan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.